وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik yang hadir di tempat ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini di tengah guyuran yang cukup lebat, Allahumma sayyiban nafi'ah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab solat safar dan solat yang sakit. Kemarin kita sudah membahas satu hadis bahwa pada asalnya sholat itu ditetapkan dua-dua, lalu ditetapkanlah itu pada sholat safar dan disempurnakan untuk sholat hadir. Itu sudah kita terangkan pada hari Sabtu yang lalu. Kita teruskan. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqsuru fis safar wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Rawahu ad-Daruqutni wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lul. Wal mahfuz an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yashuqu 'alayya. Akhrajahu Al-Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengqasar salat ketika safar, kadang-kadang menyempurnakan. Kadang-kadang sedang saum, kadang-kadang berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan para perawinya thiqat, akan tetapi dia ma'lul. Ma'lul itu berilat, bercacat, berpenyakit. Adapun yang mahfud, yang mahfud itu artinya yang terpelihara, lawan dari syad, bahwa itu adalah perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberatkan kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini dhaif. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hadzal haditsu la yasihu. Hadis ini tidak sahih. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul huwa kadhibun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata bahwa hadis ini kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Imam Ibnu Qayyim adalah murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. satu guru dengan Al-Imam Ibnu Katsir, juga Imam Adz-Dzahabi. Tiga-tiganya ini murid Syekhul Islam. Imam Ahmad mengatakan hadis ini mungkar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab At-Talkhisul Habir berkata, fihi ikhtilafun fittisalih. Di dalam hadis ini ada ikhtilaf tentang ittisal atau tidaknya. Apakah hadis ini muttasil atau munqati, diikhtilafkan oleh para ulama. Dan para ulama mengikhtilafkan ucapan Ad-Daruqutni dalam kitab sunannya bahwa hadis ini hasan. Berkata dalam kitab An-Ilal Al-Mursal Ashbah, kalau status hadis ini mursal, maka itu lebih kuat, lebih benar, lebih mendekati kebenaran. Mursal istilah untuk sebuah hadis yang terputus sanadnya di akhir sanad. Kalau di awal sanad disebut mu'allaq, di tengah sanad disebut mu'dhal, di akhir sanad disebut mursal, kalau di pinggirnya, baik di pinggir awal atau di pinggir akhir, disebut munqati. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanadnya. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, di dalam hadis ini ada dua kalimat. Kalimat pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengqasar salat, kadang-kadang menyempurnakan sholat ketika safar. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, kadang-kadang Nabi saum, kadang-kadang Nabi berbuka ketika safar. Ini di kalimat kedua. Adapun kalimat kedua, ia benar. Ketika musafir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang saum, kadang-kadang berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering keluar beserta para sahabatnya berkali-kali pada bulan Ramadan dan beliau saum. Ketika beliau melihat para sahabat merasa berat safar dalam keadaan saum, maka Nabi pun berbuka. Lalu orang-orang pun berbuka. Di kalangan para sahabat ada yang saum tetap melanjutkan, ada yang berbuka. Wala ya'ibu ahadum 'alal akhar. Tapi kedua-duanya tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan. Yang terus saum tidak mencela yang berbuka juga tidak menyalahkan yang terus saum. Jadi kalimat kedua bahwa ketika safar di bulan Ramadan Nabi kadang-kadang saum, kadang-kadang berbuka, ia benar. Dan dibolehkan orang yang sedang safar berbuka tapi wajib diqadha. Tapi kalau kuat dan mampu boleh melakukan saum sampai masa berbuka, sampai maghrib. Dan ini pun tidak tercela. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat kedua dalam hadis ini benar. Adapun kalimat pertama, ucapan Aisyah bahwa kana yaqsuru fis safari wa yutim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengqasar salat, kadang-kadang menyempurnakan. Fahada mungkar walaysa bisahih. Kalimat pertama ini mungkar dan tidak benar. Walam yuhfad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu attamma yawman minal ayyam fi safarihi bal kana yulazimul qasr. wa hadza amrun ma'rufun masyhurun. Tidak terdengar satu aja riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyempurnakan salat ketika safar walaupun hanya satu hari, tapi beliau terus melazimkan, mengkontinyukan, membiasakan qasar selama salat, selama safarnya. Dan ini perkara yang ma'ruf dan masyhur, diketahui dan dikenal oleh orang. Oleh karena itu, muallif sendiri yaitu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini menyatakan hadis ini ma'lul. Ma'lul itu berilat atau bercacat. Dan ucapan wal mahfud an Aisyata min fi'liha, yang benar bahwa ini adalah perbuatan Aisyah dan merupakan takwil dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah menyatakan innahu la yashuqqu alayya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberatkan atas diriku, sehingga kelihatan takwil Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini, karena beliau menyangka bahwa sebab-sebab dibolehkannya qasar adalah karena adanya kesulitan selama safarnya, maka baru boleh qasar. Tapi kalau tidak ada kesulitan, tidak ada kelelahan, maka disempurnakan. Ini takwil dari Aisyah radhiyallahu anha. Takwil ini bertolak belakang dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan ataupun perbuatan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa pada awalnya salat itu disyariatkan 2 rakaat 2 rakaat, lalu ditetapkanlah itu sebagai salat ketika safar dan ditambah ketika mukim. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ketika safar itu 2, tidak boleh lebih. Ditambah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah selama safarnya tidak dikosor, enggak, selalu dan selalu dikosor. Ini nas, ini keterangan hadis, teks hadis. Maka takwil Aisyah bertolak belakang dengan nas. Ketika takwil seseorang yang bertolak belakang dengan nas, maka takwil itu wajib ditolak, siapapun orang yang mengeluarkan takwil tersebut. Karena yang namanya manusia selevel sahabat sekalipun tidak pernah luput dari apa? Dari kesalahan. Tidak ada ya yang maksum di kalangan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasnya menyatakan Nabi mengqasar selama di Mekah walaupun tidak ada kesulitan. Ketika beliau melakukan Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, beliau tinggal beberapa hari di sana. Dan selama tinggal di sana selalu diqasar. Padahal tidak ada kesulitan, tidak ada ketakutan. Mekah sudah dikuasai. Demikian juga ketika Haji Wada di Mina dalam keadaan aman dan tidak ada kesulitan. Jadi hukum qasar tidak berkaitan dengan sulit atau tidaknya, tapi hukum qasar berkaitan dengan adanya safar atau tidak. Mau sulit, mau nyaman, selama dia safar maka ada hukum qasar. Kalau tidak ada safar walaupun sulit dan berat, maka tidak ada qasar. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar berserta ilatnya. Adanya atau tiadanya hukum bergantung pada ada tidak adanya ilat. Ilat itu sebab. Apa yang menjadi ilat bagi qasar? Safar. Begitu ada safar, ada hukum qasar. Mau sulit, mau tidak, itu safar. Tidak ada safar, tidak ada hukum qasar. Umpamanya kita ke Singapura, ke Malaysia, dari rumah pakai mobil ber-AC, tidur enak, sampai di Bandara Hussein, naik pesawat teng gitu ya, sejam sampai di sana, nyaman. Selama di pesawatnya juga enak, baru terbang 10-15 menit dikasih makan, beres makan dikasih minum teh, kopi atau asir, jus, beres erele terap teng mendarat, nyaman enak, tidak ada kesulitan. Bolehkah dikosor? Tentu saja boleh, bahkan lebih utama. Karena apa? Karena safar. Sebaliknya, kalau umpamanya kita nyangkul di halaman belakang rumah, di kebun, kita punya kebun di belakang rumah, nyangkul sampai luut leet kukesang, sampai bercucuran keringat, nafasnya ngos-ngosan, badan pegal-pegal dan lemas-lemas, datang waktu zuhur, bolehkah dikosor? Karena capek? Tidak boleh. Karena hukum qasar ada bukan karena capek, bukan karena lelah, bukan karena lemas, bukan karena sakit, bukan karena ada masyakkah, tapi karena ada safar. Maka di saat tidak ada safar, tidak ada qasar. Jadi sekalipun kita berangkat dengan pesawat, kereta api, bus, atau mobil yang enak, yang ber-AC, sehingga tidak keringetan, tidak capek, tidak lemas, malah menyenangkan. Tapi kalau perjalanan kita sudah mencapai safar, maka berlakulah qasar. Inilah ketetapan syariat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka itu tertolak dan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kesalahan contoh atau contoh kekeliruan lainnya dari Aisyah dalam memahami suatu hadis? Ada banyak. Tapi langsung terkoreksi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ketika mendengar hadis ini, Aisyah langsung menyimpulkan, oh, yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah itu adalah apa? Mati. Pasti kita juga memahami demikian, bertemu dengan Allah itu artinya mati. Padahal kita semua benci kematian. Ada gak yang cinta mati? Jarang ya, hanya orang-orang tertentu. Rata-rata benci kepada kematian. Hadis ini menyatakan siapa yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnin. Perkara ini tidaklah seperti yang kamu fahami, yang kamu duga, hai Aisyah. Menunjukkan Aisyah salah faham terhadap hadis ini. Lalu Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sampai pada masa akhir dari kehidupannya menjelang kepergiannya ke akhirat, mau mati gitu ya, seorang hamba mukmin, seorang hamba mukmin, innal abdal mukmin idza kana fi inqita'i min hayati, apabila dia berada di akhir dari kehidupannya, maka dia diberi kabar gembira dengan keriduan Allah dan karunia-Nya. Diberi kabar gembira dengan ampunan dari Allah SWT, dengan rahmat-Nya, dengan keriduan-Nya. Apalagi dalam ayat dikatakan orang itu didatangi malaikat lalu dibisiki, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untuk. Ada yang hafal ayatnya? Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, istiqamah di atas keimanan, para malaikat akan turun membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Para mufassirin di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan salah satu momen turunnya malaikat untuk membisikkan hal ini adalah momen ketika akan mati. Diberi kabar gembira dengan surga. Sebab ayat menyatakan di dalam surah yang barusan dibacakan, wabshiru bil jannah allati kuntum tu'ad. Berbahagialah dengan surga. Maka ketika itu tidak ada yang paling dia cintai kecuali pertemuan dengan Allah. Orang mukmin di akhir kehidupannya menjelang kematiannya diberi kabar gembira dengan surga, diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah, dihilangkan kesedihan dan ketakutannya. Maka tidak ada yang paling dia cintai ketika itu kecuali masa depannya, masa setelah kematian. Lalu muncul perasaan cinta bertemu dengan Allah dengan kadar yang sangat besar. Maka lalu Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang mukmin seperti ini. Amin gitu. Kulah cicing waya tuh. Doa ya teh. Adapun orang kafir atau fajir, di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, dia diberikan kabar dengan murka dan azab Allah. Takutlah dia, teganglah dia, sedihlah dia, sedih terhadap masa lalunya, takut terhadap masa depannya. Diberi kabar bahwa dia akan dimasukkan ke dalam azab Allah, neraka. Maka tidak ada perkara yang paling dia benci kecuali masa depannya, masa setelah kematian, masa ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah dan Allah pun benci bertemu dengannya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan orang seperti ini. Nah, jadi cinta dan benci yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah yang muncul di akhir hayat, bukan pada masa-masa sekarang ini. Bukan pada masa ketika kita sehat, ketika kita fit, ketika kita normal gitu ya. Bukan. Boleh enggak sekarang kita membenci kematian? Boleh. Membenci musibah? Boleh. Membenci takdir-takdir buruk? Boleh. Dan harus menghindarkan diri dari semuanya itu semaksimal yang kita bisa. Tapi ketika takdir buruk tersebut, ketika kematian tersebut, ketika musibah tersebut menimpa kita atas kehendak Allah, wajib kita ridho. Lahirlah sebuah pernyataan benci tapi ridho. Selama ini yang kita kenal hanya apa? Benci tapi rindu. Pernah dengar? Benci tapi rindu. Ini mah benci tapi ridho. Kepada apa? Kepada kematian, kepada musibah, kepada semua yang tidak kita sukai. Membenci tapi ridho. Apa mungkin benci dan ridho bertemu? Ya, dua perasaan yang ada? Ada banyak. Contohnya pasien datang ke dokter, kata dokter, suntik. Benci gak pasien? Benci. Kabur gak? Enggak. Itu pantat diasongkan. Jos disuntik. Benci tapi ridho. Setelah itu kata dokter, nih makan yang pahit-pahit, jangan yang enak-enak, makan yang pahit-pahit. Siapapun benci makan yang pahit, tapi dimakan apa dibuang? Dimakan. Benci tapi ridho. Setelah itu kata dokter, minta duit sini. Keluarkan duit. Benci tapi ridho. Sambil tersenyum mengucapkan terima kasih. Terima kasih dok, dokter ini nih uang suntikan barusan dikasih. Kata dokter, minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih pil lagi, saya minta uang lagi. Datang lagi enggak? Datang. Di rumah ngeluh ke uang tuh habis tuh sama dokter. Benci tapi ridho. Kalau ke dokter bisa seperti itu, kenapa kepada takdir Allah tidak? Oleh karena itulah, maka sangat mungkin seseorang memiliki dua perasaan yang bertolak belakang sekaligus dalam hati. Diistilahkan sikap yang ambivalen. Dua perasaan yang bertolak belakang tapi bertemu dalam satu hati. Benci tapi rindu atau benci tapi ridho. Nah, jadi Aisyah dalam kasus hadis ini juga salah paham. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang luput dari kesalahan. Oleh karena itulah, salah satu di antara ciri orang yang bertakwa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bukan orang yang tidak pernah salah, tapi Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat keji, melakukan perbuatan keji, ini dosa besar, fahishah dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau dzalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Zakarullaha, mereka cepat ingat kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubih, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi ada kesamaan antara ahli maksiat dan ahli takwa. Kesamaannya apa? Dua-duanya suka berbuat dosa. Orang takwa suka berbuat dosa, ahli maksiat komo. Lalu di mana bedanya? Bedanya orang bertakwa setelah dia bermaksiat, dia cepat tobat kepada Allah dan tidak terus-menerus di atas dosanya, padahal dia tahu bahwa itu dosa. Ahli maksiat tidak tobat, terus di atas dosa yang selama ini dilakukannya. Oleh karena itulah maka walaupun Aisyah radhiyallahu anha seorang alim di kalangan para sahabat, tapi dia tidak pernah terluput dari kesalahan. Dia pasti suatu saat terjerumus dalam kekeliruan, kena dengan sebuah peribahasa dalam bahasa kita, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sehebat-hebat, sesoleh-soleh manusia, suatu saat pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua bani Adam pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat dari kesalahannya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, annal alima mahma balagha ilmuhu fa innahu qad yukhti. Lianna Aisyah radhiyallahu anha la syakka annaha min ulama'is sahabah. Wa kana sahabatu yarji'una ilaiha fi asya' kathira min al-ilm. La siyama fima yakhtassu bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam al-batinah. Wa ma'a dhalik fa innaha qad tata'awwalu wa tukhti, fa hiya ta'awwalat kama ta'awwala Utsman fil mas'alatil itmam fi Mina. Pertama, hadis ini menjelaskan orang alim, alim bahasa Arab, sanes bahasa Sundanya kadek, orang yang berilmu, sehebat apapun ilmunya, pasti suatu saat dia terjerumus dalam kesalahan. Contohnya ni Aisyah radhiyallahu anha, tidak diragukan lagi beliau termasuk ulama di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat besar lainnya sering merujuk kepada Aisyah dalam banyak masalah ilmu, terutama dalam perkara-perkara keadaan-keadaan Nabi yang batin, yang privasi sifatnya. Bagaimana sholat malam Nabi, bagaimana kalau Nabi tidur, apa yang terjadi di dalam internal rumah tangga beliau, orang lain gak akan tahu. Yang tahu siapa? Istrinya. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun Aisyah orang yang paling berilmu, sampai Imam Az-Zuhri menyatakan seandainya ilmu Aisyah ditimbang, diletakkan di salah satu daun di timbangan, dan ilmu seluruh wanita di jagat raya ini dikumpulkan lalu ditimbang dengan ilmu Aisyah, niscaya akan lebih berat kepada ilmu Aisyah, menunjukkan ketinggian ilmu Aisyah. Kedua, status beliau sebagai orang salihah. Salah satu jaminan kesolihahan Aisyah, lihat aja pasangannya ya. Siapa pasangan beliau? Nabi SAW. Allah berfirman, al-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ketika ada seorang rafidhi, seorang syiah imamiyah mencela Aisyah, maka Tawus berkata, qad ta'anta nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kamu telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa orang yang menuduh Aisyah bejat, khabith, khabithah, buruk, berarti dia telah menuduh pasangannya pun buruk, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, at-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan wanita yang buruk untuk wanita yang buruk. Dan ayat ini dalam surah An-Nur diturunkan berkaitan dengan kisah hadithul ifki, berita dusta, fitnahan keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka siapa yang mencela Aisyah berarti dia telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mencela Allah SWT, telah mencela syariat ini. Dan siapa yang telah mencela syariat ini maka dia kufur. Berdasarkan hal itulah maka Aisyah radhiyallahu anha kesolihahannya sudah bukan menjadi rahasia lagi dengan melihat siapa pasangan. Kecerdasannya terbukti berupa menjadi rujukan bagi para sahabat yang sezaman dengannya dalam masalah ilmu. Sekalipun demikian, beliau ketika mentakwil terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan sebagaimana kekeliruan Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam masalah itmam salat di Mina, salat duhur atau asar dengan disempurnakan di Mina, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qasar ketika itu. Itulah yang ke pertama, yang pertama. Kedua, dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdhi'ul Ahkam. Beliau berkata, yadulul hadithu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqsuru sholah ar-ruba'iyah wa yutimuha arba'an wa annahu kana yasumu ramadhan wa huwa musafir wa kana yufdir fahuma rukhsatan taratan ya'khudhu bihima wa taratan la ya'khudhu bihima bal ya'ti bil ibadah fi waqtiha wa ya'ti biha tammah. Pertama, hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengqasar salat yang empat, kadang-kadang menyempurnakan, kadang-kadang saum, kadang-kadang berbuka ketika musafir. Dan ini merupakan rukhsah yang kadang-kadang diambil, kadang-kadang dilaksanakan. Ini yang pertama. Tapi yang keduanya tadi sudah disebutkan. Karena ini takwil dari Aisyah radhiyallahu anha, dan takwilnya bertolak belakang dengan nas Nabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diungkapkan baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Ucapannya menyatakan salat ini pada asalnya dua rakaat, dua rakaat. Lalu ditetapkan itu untuk salat safar dan ditambah untuk salat yang mukim. Itu ucapannya. Adapun perbuatannya, Nabi tidak pernah sholat tam ketika safar. Nasnya semua menunjukkan demikian, sehingga takwil Aisyah radhiyallahu anha bertolak belakang dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mardud. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, hadzal haditsu dhaifun jiddan. Hadis ini dhaif sekali. Hadis yang menyatakan bahwa kata Aisyah Nabi kadang-kadang dikosor, kadang-kadang sempurna, ini dhaif sekali. Bahkan Syekhul Islam tadi menyatakan ini kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis lain dari Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Berkatalah Aisyah, "Ya Rasulullah, bi anti anta wa ummi atmamtu wa qasartu wa aftartu wa sumtu." Wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi tebusan bagimu. Aku menyempurnakan sholat, tapi aku kadang juga mengqasar. aku kadang sehari saum, sehari berbuka ketika safar umroh ini. Bagaimana tanggapan Nabi SAW? Ahsanti ya Aisyah, bagus kamu hai Aisyah. Ada hadis tambahan yang menguatkan hadis tadi, tapi berkata Syekhul Islam, hadza batil, hadis ini batil. Famakanat ummul mu'minin litukhalifa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabi fatusalli khilafa salatihim. Tidak mungkin ummul mu'minin menyimpang dari Rasul sallallahu dan seluruh sahabat lalu salat yang menyelisihi dengan salat Nabi dan para sahabatnya. Bahkan kaum muslimin menukil secara mutawatir annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi safar illa rak'atain wa lam yanqul anhu ahadun annahu shalla arba'an qat. Sudah ada riwayat yang mutawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat ketika musafir kecuali dua rakaat, dan tak ada satupun ulama yang menukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 4 rakaat. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu atamma rubaiyata fi safar albattah. Wa jaa fi sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala sahibtu Rasulullah SAW wa kana la yazidu fi safar ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar kadhalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau salat menyempurnakan 4 rakaat ketika safar sama sekali. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, aku bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat ketika safar, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Berkata Al-Khattabi, wa madzahibu aktsari ulama'i salaf wa fuqaha'il amsar ala annal qasra huwal masyru'u fis safar. Walihada kanal muslimuna ala jawazil qasr fis safar mukhtalifina fi jawazil itmam. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dawama alai wa lam yanqul anhu ahadun annahu shalla arba'an qat. Berkata Al-Khattabi, madhab kebanyakan ulama salaf dan para fuqaha dari seluruh negeri menunjukkan atau menyatakan bahwa qasar adalah sesuatu yang disyariatkan ketika safar. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin sepakat tentang bolehnya qasar ketika safar, tapi ikhtilaf ketika berbicara bolehnya menyempurnakan sholat ketika safar. Kalau umpamanya orang awam ditanya boleh enggak ketika safar ini qasar, semua yang menyatakan boleh karena ini rukhsah. Kalau ada yang menyatakan tidak boleh, itu kebangetan bodohnya, tidak tahu nas Quran, tidak tahu nas hadis, tidak tahu penjelasan para ulama tentang masalah itu. Semua menyatakan boleh, tapi ketika ditanya boleh enggak sempurna menyempurnakan, baru ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan enggak boleh. Karena adanya para ulama yang menyatakan wajibnya mengqasar salat. Kalau wajib berarti kalau tidak diqasar apa? Dosa. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menyatakan demikian. Inilah penjelasan hadis pertama pada sore hari ini tentang masalah qasar sholat. Hadis kedua, nah ini lebih menguatkan lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW yang memakai Ta'ala di sini, inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalau rukhsahnya dilakukan, dilaksanakan. Rukhsahnya itu apa? Keringanan, dispensasi. Keringanan dari Allah dilaksanakan, Allah suka. Salah satunya adalah keringanan mengqasar ketika safar atau berbuka saum ketika safar. Sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatannya dilakukan, apa yang Allah haramkan dilakukan, Allah benci. Kadar kebencian Allah kepada orang yang melakukan apa yang Allah larang sama dengan kadar kecintaan Allah kepada orang yang melaksanakan keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, dan dalam riwayat lain disebutkan sebagaimana Allah mencintai kalau kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Hadis ini sahih berdasarkan syarat sahih Muslim dan memiliki banyak syawahid. Syawahid ini apa artinya? Penguat. Tapi penguatnya bersumber dari sahabat lain. Kalau ini kan dari sahabat Ibnu Umar. Kalau ada hadis dari sahabat lain yang isinya sama disebut syawahid. Tapi kalau ada hadis lain isinya maknanya sama, hanya redaksinya berbeda, tapi sama-sama dari Ibnu Umar juga, dari sahabat yang sama, namanya tawabi'. Itu istilah dalam mustalahul hadis. Ada syawahid dari hadis lain yang diterima dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Mas'ud, juga dari Abu Hurairah, dari Anas, dari Abu Darda, dan dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Asy-Syairazi dengan lafaz innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ini dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah mencintai kalau rukhsah-rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana dia mencintai kalau azaimuhu kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Melaksanakan rukhsah dari Allah sama-sama dicintainya seperti melaksanakan kewajiban dari Allah SWT. Dalam adapun syahid dari Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, dari Abu Hurairah diriwayat Imam Abu Nuaim, dari Anas dikeluarkan oleh Imam Ad-Dulabi dengan sanad yang dhaif tapi memiliki banyak sanad yang berbeda, dari Abu Darda dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa jumlatul qawli annal haditha sahihun bilafdiyah bilafdaihi. Kesimpulan dari seluruh penjelasan dalam ilmu mustalahul hadis ini menunjukkan hadis ini sahih dengan dua lafaz. Baik lafaz umpamanya sebagaimana Allah membenci kalau kemaksiatannya dilaksanakan, ataupun lafaz sebagaimana Allah menyukai kalau kewajibannya dilaksanakan. Inilah penjelasan tentang takhrij hadis tersebut. Hadis ini sahih. Lalu bagaimana isi dari hadis ini? Isi hadis ini luar biasa, mencakup aspek tauhid selain aspek fiqihnya. juga meliputi masalah akhlak dan adab. Ringkas tapi padat. Orang Sunda nyebutnya mundal. Mundal itu banyak hasilnya gitu, banyak isi kandungannya, itu mundal. Kalau sopir dan kenek angkot umpamanya narik penumpang, terus hasilnya melebihi dari biasanya, disebut wah mundal hasilnya poe ieu mah euy gitu nya. Mundal itu artinya apa? Hasilnya banyak, isi kandungannya banyak. Apa saja hal yang berkaitan dengan aspek akidahnya? Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi mencintai. Di sini saja sudah menjelaskan dua jenis tauhid berkaitan dengan asma dan sifat Allah SWT. Pertama, Rasul SAW menyatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Membahas ta'ala saja ini dibutuhkan waktu 2 jam. Apa arti ta'ala maha tinggi? Tinggi dalam hal apa? Tinggi secara hissi dan tinggi secara maknawi. Adapun yang dimaksud Allah tinggi secara hissi, artinya realita, kenyataan, fakta menunjukkan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, apalagi lebih tinggi dari Allah SWT. Dan ini ditunjukkan oleh puluhan bahkan ratusan dalil, baik ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, akal, dan dalil faktual. Contoh dalil faktual itu umpamanya ketika Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla dimi'rajkan bertemu dengan Allah. Di mana? Dibawa ke mana? Ke atas. Ke atas mana? Ke atas langit. Di sanalah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla untuk menerima perintah apa? Salat. Secara langsung tanpa perantara. Itu menunjukkan memang keberadaan Allah ada di atas langit. Secara faktual demikian. Kedua, termasuk juga fakta. Seseorang kalau berdoa mengangkat kedua tangan, menengadahkan tangan kemana? Ke langit, ke atas. Seluruh agama demikian. Karena apa? Secara naluriah, secara fitri juga mereka meyakini yang kita mintai lewat doa kita itu adanya di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, masih dalil faktual. Kita sering mendengar orang-orang mengatakan terserah yang di atas gitu ya. Kamu berani bersumpah atas apa yang kamu lakukan? Iya, tuh saksinya yang ada di atas. Sambil nunjuk ke atas. Siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil baik dari ayat maupun hadis, seabreg nanti insya Allah akan kita jelaskan. Waktu 2 Jumat yang lalu di Al-Furqan yang disiarkan langsung oleh Raja Cilengsi secara nasional, kita pernah bahas tentang bagaimana ukuran langit dan bumi dibanding kursi, ya, yeah. Ukuran kursi dibanding arasy. Jadi atas langit yang 7 ini ada air, Di atas air ada kursi, di atas kursi ada air lagi, dan di atas air itu ada arasy. Di atas arasy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arasy bainun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Keberadaan Allah yang istiwa atau tegak di atas arasy tidak bertumpu kepada arasy. Sehingga apapun yang terjadi pada diri arasy tidak ada pengaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab istiwanya Allah di atas arasy berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lain. Kalau umpamanya saya tegak di atas kursi atau di atas meja gitu ya, nempel pasti ya. Mejanya reot. Bruk, teamruk. Saya gimana? Jatuh. Itu saya, itu makhluk. Allah tidak demikian, laisa kamitslihi syai. Istiwanya Allah di atas arasy itu bainun min khalqi, terpisah dari makhluk. Tidak menempel, tidak bertumpu. Kalau umpama ada orang, saya pernah baca di Facebook tuh, dasar si apalah namanya, kurang pantas untuk diungkapkan karena kasar. Coba orang yang menyatakan Allah itu tegak di atas arasy, coba otak tololnya tanya tuh, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah di mana? Gitu ya. Enggak akan ada pertanyaan seperti itu kalau paham kaidah. Jangan sampai dipahami istiwanya Allah di atas arasy itu seperti istiwanya makhluk di atas benda tertentu. Makanya ketika kalangan Mu'tazilah berkata kepada Syekhul Islam, kalau memang Allah di atas arasy lalu nanti di hari kiamat arasynya hancur, Allahnya jatuh dong. Tertawalah Syekhul Islam. Kalau begitu kalian memahami istiwanya Allah di atas arasy itu seperti istiwanya makhluk di atas suatu benda. Dan ini keliru besar, ghalat, sesat. Enggak begitu. Bainun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Tidak bertumpu, tidak menempel di sana. Sehingga apapun yang terjadi tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Tegaknya Allah di atas arasy itu menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Karena arasy adalah makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Tidak ada yang lebih besar daripada arasy Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada arasy. Arasy makhluk tertinggi dan Allah istiwa di atas arasy. Tegak di atas arasy. Terpisah dari makhluknya. Makanya Allah maha tinggi. Secara hissi, secara realita, secara fakta, Allah tertinggi di atas seluruh makhluknya. Itu ta'ala, makna ta'ala. Jadi ketinggian Allah adalah ketinggian dalam masalah zat. Keberadaan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan ini didalili oleh Al-Quran, oleh sunnah, oleh ijma, oleh akal, oleh fitrah. Seluruh dalil yang lima secara serempak dan kompak, terpadu, terfokus, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari segi zat selain juga sifat. Mana puluhan bahkan ratusan dalil baik dari ayat dan hadis yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Tunggu tanggal mainnya di hari Sabtu yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Kita gunakan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Pertama, bagaimana hukum menggunakan biji tasbih ketika wirid? Sebab ada yang membidahkan dan ada juga yang menyebutnya sunnah takririyah berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di mana Syekhul Islam menyatakan itu sunnah takririyah? Di kitab apa? Jangan mengada-ada. Bahkan sebaliknya beliau keras dalam masalah ini. Kita akan tunjukkan dalam majmul fatwa beliau ya. Sunnah takririyah adalah ucapan atau perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti tidak salah, dianggap benar. Itu sunnah takririyah. Sahabat siapa yang menggunakan tasbih? Kemudian dilihat oleh Nabi dan dibiarkan. Mana riwayat, mana pendapat Syekhul Islam yang menyatakan demikian? Nah, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berwirid takbir, tahmid dan tahlil tasbih dengan jari-jari buku-buku jari-jari tangannya yang sebelah kanan. Ini yang pertama. Tidak menggunakan tasbih baik Nabi ataupun para sahabat. Kedua, tasbih adalah kebiasaan yang diambil dari pemuka agama lain sebelum Islam ada. Hindu, Buddha, Lama gitu ya. Coba lihat para pendeta Hindu atau Buddha yang tak berambut gitu ya. Tanya ada rambutnya terus digundul gitu ya. Di lehernya tergantung apa? Tasbih. Dan itu jauh sebelum Islam ada, tasbih sudah ada, digunakan oleh agama-agama lain. Jadi kalau itu dikatakan sunnah Nabi SAW, Nabi tidak begitu. Kalau itu sunnah takririyah, para sahabat tak ada satupun yang menggunakan begitu. Tapi kalau itu adalah sunnah pendeta niyah ya. Jadi kalau kita ingin pahala, ikutilah Nabi SAW ketika berwirid, baik lafadznya, jumlahnya, kalau jumlahnya ditentukan, ataupun alatnya. Alatnya apa? Tangan ya. Terus bagaimana sekarang kalau menggunakan alat apa nah, kayak stopwatch apa namanya? Itu teh apa namanya? Kayak stopwatch itu dipijit, keluar angka 1, keluar angka 2, apa namanya itu? Counter, penghitung. Nah itu, boleh enggak? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Udah, gunakan tangan lebih praktis ya. Bila ada rasa benci tapi ridho, ada dalam hati sekaligus, maka bagaimana dengan ucapan Ibnu Qayyim dalam Fawaid ketika tidak ada dua hal yang bertentangan, kontradiksi berkumpul dalam satu tempat? Ya itu mungkin pertama secara umum, tergantung Imam Ibnu Qayyim konteksnya dalam hal apa dulu. Mungkin itu secara umum, tapi ada kekecualian. Contohnya ini, contohnya dalam hadis lain, ketika Nabi SAW menengok seorang pemuda yang sakit keras mau mati, beliau bertanya, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah, tapi aku pun takut akan dosa-dosaku. Ada dua perasaan yang bertolak belakang tapi bersatu ya. Yaitu apa? Takut dan harap. Bertolak belakang enggak? Itu. Istilah anak muda sekarang apa? H2C. Harap, harap, cemas gitu ya. Harap, harap, cemas, cemas, biar seimbang. Harapan ada, rasa cemas ada. Dan ini dirasakan oleh pemuda itu ketika akhir hayatnya. Lalu berkata Nabi SAW, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadzal mautin illa ammanallahu mimma yakhafu wa a'tahu mimma yarju, atau kama qala sallallahu. Tidaklah dua perasaan ini berkumpul dalam hati seorang hamba pada momen seperti ini, momen akan mati, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan mengamankan dia dari apa yang dia takuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui ada dua perasaan yang bertolak belakang bersatu dalam satu hati, yaitu harap dan cemas, harap dan takut. Engkau berharap tapi juga takut, ya ada. Oleh karena itu perkataan Imam Ibnu Qayyim tadi, lihat konteksnya. Dalam masalah apa beliau berkata demikian, wallahu a'lam. Bolehkah sholat rawatib dalam sholat jamaah qasar? Kalau di jamaah dan di qasar itu sudah include rawatib di dalam, jadi tidak ada rawatib. Satu-satunya yang ada adalah qabla subuh, karena qabla subuh tidak di jamaah, tidak di qasar. Jadi musafir boleh melakukan, disyariatkan melakukan sholat sunat apapun kecuali rawatib. Itu tidak disyariatkan bagi musafir kecuali dua rakaat qabla subuh. Apakah Ustaz pertanyaan A? Afwan Ustaz, pertanyaan Ana lebih dari satu. Tiga ya. Di dalam buku Sifat Salat Nabi karya Muhammad Nasir Al-Albani dijelaskan bahwa duduk tahiyat akhir di salat yang hanya dua rakaat dilakukan dengan duduk iftiras. Bagaimana hukumnya jika tetap dilakukan dengan duduk tawarruk? Ya, beliau berpendapat begitu. Demikian juga para masyayikh Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain-lain. Tapi ini masalah yang diikhtilafkan oleh kalangan ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini juga dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i menyatakan kalau tahiyat atau tasyahud tersebut diakhiri langsung oleh salam, berapa rakaat pun diakhiri oleh salam, maka duduknya tawarruk, baik satu rakaat seperti witir umpamanya ya, atau dua rakaat seperti subuh, jumatan, atau sholat-sholat sunat, ataupun tiga rakaat. Pokoknya kalau diakhiri dengan salam harus tawarruk. Tapi bila tidak diakhiri oleh salam, berapa rakaat pun, walaupun itu tasyahud akhir, tapi tidak langsung salam, maka duduknya iftirash. Seperti contoh umpamanya orang tasyahud akhir, tapi setelah tasyahud tidak langsung salam, tapi harus sujud sahwi karena ketinggalan apa? Kelupaan tahiyat awal umpamanya. Jadi setelah tahiyat tidak langsung salam, tapi sujud dulu, maka dia harus iftirash karena tidak diakhiri oleh salam. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah yang dua rakaat itu harus tawarruk atau harus iftiras. Ya, ikhtilaf para ulama, wallahu a'lam. Apakah ta'awud dibaca setiap kali kita membaca Fatihah dalam sholat? Ini juga ikhtilaf. Syekh Al-Albani menyatakan ya, wajib setiap rakaat membaca ta'awud berdasarkan keumuman ayat idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi fasta'in billah innahu huwas samiul 'alim. Kalau kamu baca Al-Quran, ta'awud. Ini maknanya untuk sholat, gitu ya. Adapun Fatihah yang kedua dan ketiga dianggap awal bacaan baru karena sudah diselingi dulu oleh gerakan-gerakan lain. Makanya beliau mengharuskan baca ta'awud di setiap Fatihah, di setiap rakaat. Itu pendapat beliau. Adapun jumhur ulama menyatakan cukup di rakaat yang pertama. Ini juga ikhtilaf. Ketika kita safar, kemudian kita zuhur berjamaah dengan imam yang mukim di tempat tujuan kita, untuk pelaksanaan qasar salat asarnya, apakah langsung setelah salat setelah salam atau boleh dilakukan setelah kita zikir? Langsung, tidak zikir dulu, zikirnya nanti diakhirkan setelah salat yang kedua ya. Yeah. bagaimana bila kita dalam perjalanan jauh, kita sholat duhur berjamaah di suatu masjid, namun kita tidak berjamaah, tidak menjamaah. Bila kita dalam perjalanan pulang menggunakan bis dan bisnya selalu menghadap timur terus, atau waktu asarnya diakhirkan, dikhawatirkan habis di perjalanan, apa yang harus kita lakukan dalam hal sholat asar? Iya, pertama kalau bisa dijama dengan duhur, jama sebelum berangkat ya. Kedua, kalau tidak dijama tapi dia sholat asar, sholat asarlah di bis. Jadi begitu sholat asar tiba, maka dia kena kewajiban sholat asar dalam keadaan bagaimanapun sesuai dengan kemampuan dia. Kalau tidak mampu menghadap ke kiblat, gak apa-apa, semampunya. Bisnya menghadap ke timur gitu ya, gak perlu kita membelakangi bis. Nanti pas bisnya belok, kita belok, gak perlu. Jatuh nanti. Tidak mampu berdiri karena pasti jatuh. Tidak mampu menghadap kiblat, maka gugur kewajiban berdiri dan kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah sambil duduk walaupun tidak menghadap kiblat semampunya. Kalau nulis pertanyaan jangan kecil ya, yang gede-gede ininya, hurufnya. Terakhir, sebelum maghrib, apa bedanya sikap ikhlas dengan ridho pada aplikasi, pada mengaplikasikannya ketika ditimpa sesuatu yang buruk? Kalau ikhlas, menunjukkan amalan untuk Allah, bukan ketika menerima musibah, ikhlas, bukan. Itu ridho dan tawakal. Ikhlas ketika beramal, meniatkan amal itu untuk Allahu Azza wa Jalla. Ini terakhir benar. Kalau berzikir pagi dan petang diamalkan sambil bekerja atau beberes, boleh tidak tad? Boleh, boleh. Untuk ibu apa sih yang enggak? Sudah dulu ya, sebentar lagi maghrib. Insyaallah kita besok bertemu di Al-Furqan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Jangan tanya siapa yang ngisi, insyaallah saya ngisi ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.